Mitra Bisnis, Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahok, meminta Badan Pemeriksa Keuangan mengaudit proyek Jalan Layang Tanah Abang Kampung Melayu, sehingga untuk sementara proyek dihentikan mulai Juni mendatang. Ahok ingin semuanya menjadi jelas terlebih dahulu, sebelum anggaran baru diturunkan, karena proyek tersebut warisan pemerintahan sebelumnya yang seharusnya sudah selesai akhir tahun lalu. Untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan Sekretaris Jenderal Organda, Andrian Syah. Pak Andrian, apa komentar Anda soal ini? Jadi mengenai penghentian sementara pembangunan jalan layang non-tol yang sedang dibangun oleh Pemda DKI, memang ini di satu sisi kami melihat audit BPK itu sangat diperlukan agar anggaran yang digunakan itu dapat sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku maupun nilai anggarannya itu tidak terjadi pembengkakan ataupun mark-up. Namun di satu sisi, infrastruktur tersebut sangat dibutuhkan oleh masyarakat, ya, pengguna jalan. Sehingga kami berharap bahwa penyelesaian jalan layang tersebut dapat segera dilaksanakan. Oleh karena itu, kami menghimbau kepada pemerintah daerah DKI Jakarta agar proses audit BPK ini dapat dilaksanakan secepat mungkin. Artinya, apabila audit BPK ini dapat terlaksana dengan cepat, otomatis kelanjutan daripada proyek ini pun dapat terlaksana. Kemudian, akhir ataupun penggunaan daripada infrastruktur tersebut itu juga dapat dirasakan oleh masyarakat. Karena penundaan yang terjadi apabila terjadi berlarut-larut, ini akan sangat merugikan pengguna jalan. Demikian, Mas. Diberitakan juga, dalam proyek ini, Pemprov menunggak hingga 20 miliar pada kontraktor jalan layang itu. Nah, apakah bisa diindikasikan kurang adanya transparansi dalam proyek ini, Pak? Oke, jadi begini, ada hal-hal yang sudah tertulis di dalam kontrak ya. Apabila itu sudah tertulis di dalam kontrak, maka segera dilakukan audit apakah kontrak itu sesuai apa tidak. Dan apabila terdapat kejanggalan, lakukan investigasi. Namun, kalau itu sudah sesuai dengan kontrak, kemudian harus segera dibayarkan, kami berharap bahwa pemerintah daerah dapat segera membayarkan sehingga pihak kontraktor dapat melanjutkan proyek sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya. Pada prinsipnya adalah yang diperlukan oleh para pengguna jalan, proyek tersebut dapat segera terselesaikan dengan baik, sehingga tidak berlarut-larut dan dampak sampingnya seperti kemacetan, kemudian juga kepadatan lalu lintas ya, karena jalan layang tersebut belum bisa digunakan. Ini kan jadi manfaatnya pun tertunda. Ya, dengan demikian, kerugian masyarakat juga secara langsung maupun tidak langsung juga bisa terjadi demikian. Berarti jika dilihat penundaan memang harus tetap terjadi ya Pak? Yang penting adalah bukan penundaannya, namun audit BPK itu harus segera dilaksanakan sehingga dapat segera tuntas. Bila audit BPK itu telah tuntas, otomatis kita berharap bahwa proyek itu segera dilanjutkan sehingga penyelesaiannya dapat sesuai dengan waktu yang telah disusun atau time schedule yang ada, Mas. Lalu untuk kelanjutan dari proyek ini, apa harapan Bapak kepada Pemprov? Kita mengerti bahwa ada aturan-aturan yang harus ditaati oleh pemerintah daerah ya, sehingga pemerintah daerah tidak bisa sekonyong-konyong mengeluarkan anggaran yang ada apabila dilihat atau diduga ada penyimpangan. Yang terpenting bagi masyarakat adalah adanya kepastian waktu, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, adanya percepatan penyelesaian. Jadi apabila infrastruktur tersebut cepat selesai, maka ini akan memberikan nilai positif bagi masyarakat. Dan kalaupun penyelesaiannya tertunda, masyarakat diberikan kepastian bahwa penundaan ini akan memakan waktu sekian lama. Sehingga tidak ada keraguan-raguan ataupun masyarakat melihat bahwa proyek ini sebenarnya selesainya kapan. Dan ini kan dinanti oleh semua orang bahwa jalan layang non-tol ini diharapkan memberikan kontribusi terhadap pengurayan kemacetan yang ada di wilayah tersebut. Yang pertama adalah transparansi, yang kedua adalah kepastian terhadap schedule penyelesaian proyek, dan yang ketiga adalah percepatan. Jadi semakin cepat proyek itu selesai, maka manfaatnya akan semakin cepat dirasakan masyarakat. Demikian Sekretaris Jenderal Organda Andrian Syah. Saya Wendy Lim.